Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله ونفتنا عزكم الله kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa memeluk agama Islam. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan nikmat yang sangat besar, tiada tara. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu dikarenakan dinul Islam, agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang tertuang dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang difahami, diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama-ulama terkemuka sampai hari ini adalah dinul haq. Agama Islam adalah agama yang hak. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innad din 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya agama Islam ini agama yang telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamati. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam agama yang hak. Islam agama yang Allah ridhai. Islam agama yang sempurna. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengancam siapa saja yang beragama selain Islam. Di Ali Imran Allah menyatakan wa may yabtaghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka Allah tidak akan menerima daripadanya, dan dia di yaumul qiyamah nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kita wajib bersyukur atas keislaman kita, dikarenakan Islam ini adalah dinur rahmah, agama yang mengajarkan kasih sayang. Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin Rahman wa Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang menebarkan rahmat. Allah Azza wa Jal berfirman menjelaskan tentang misi diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam firmannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmah untuk segenap alam raya ini. Maka Islam dinur rahmah, agama yang rahmah, agama yang penuh maslahah, agama yang membawa hikmah, agama yang membawa manfaat, asasnya kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Maka wajib kita syukuri karena itu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in menjelaskan kepada kita secara global tentang Islam ini. Beliau mengatakan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil 'ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya syariat Islam ini dibangun, asasnya itu dibangun di atas hikmah, hikmah, maslahat, maslahat bagi hamba di dunia ini dan di akhirat nanti. Beliau menegaskan setelah itu, wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Agama Islam ini semuanya adil, semuanya rahmat, semuanya maslahat, semuanya hikmah. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila al-jawr wa 'anir rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ila al-mafsadah wa 'anil hikmati ila al-'abath falaysat min asy-syari'ah. Maka semua persoalan, semua permasalahan yang keluar dari garis keadilan menuju kezaliman, yang keluar dari rahmah menuju sebaliknya, yang keluar dari maslahah menuju mafsadat, yang keluar dari hikmah menuju kepada perkara yang sia-sia, maka itu bukan termasuk Islam sedikit pun. Sungguh indah Islam yang kita peluk selama ini. Maka wajib atas kita semua untuk mensyukuri nikmatul Islam. Qaum muslimin rahimakumullah. Kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatul Islam. Dikarenakan Islam itu mengajarkan kepada kita akidah yang sahihah. Usulul iman. Dasar-dasar keimanan, akidah-akidah yang sahih. Iman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab sucinya, hari akhir, qada dan qadar, rukun iman. Yang itu merupakan pokok-pokok keimanan seorang muslim, seorang mukmin yang mengkaji akidahnya. Maka dia akan menjadi seorang muslim yang betul-betul kuat imannya, kokoh akidahnya, bersih dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Islam ini mengajarkan amal-amal yang sangat besar. Arkanul Islam. Mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji. Dan amal-amal yang lainnya yang lahiriah. Mengajarkan amal saleh. Yang dengan itu kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing insan akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan di yaumul qiyamah nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, katanya para ulama, di dunia ini dan di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam ini juga mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, adab-adab Islam yang mulia, yang menjadikan seorang muslim itu berakhlak, beradab, lembut perangainya, santun tutur katanya, baik etikanya, menambah keimanan dia. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlak. Rasulullah alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah untuk perkara besar ini, memperbaiki akhlak. Beliau mengatakan, innama bu'istu li utammi masalihal akhlak. Aku diutus oleh Allah azza wa jal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Ini hadis yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah atas keislaman kita ini? Islam itu mengajarkan kepada kita semua perkara kebaikan, dari mulai skala yang kecil, lebih luas sampai skala yang sifatnya nasional. Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di rumah, berbakti kepada orang tua. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyayangi anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah iman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pasangan yang serasi, yang islami, antar pasutri. Suami diperintahkan untuk menunaikan hak istri. Istri diperintahkan menunaikan haknya suami. Menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap yang mulia kepada famili, silatul arham. Islam mengajarkan kepada kita untuk al-ihsan ilal jiran, baik kepada tetangga kita. Islam mengajarkan kita untuk fokus kepada para ulama, menghormati, memuliakan para ulama. Islam mengajarkan kita ukhuwah islamiyah bainal muslimin, ukhuwah Islam di kalangan kaum muslimin. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya selama dia muslim, dan memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk baik kepada hewan-hewan. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Faidza dzabhtum fahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih hewan, perbagus cara menyembelihnya. Wa idza qataltum fa'hdul qitlah. Kalau kamu membunuh, perbagus cara membunuhnya. Wa lihidda hadukum syafratahu wa liurhidza bihatahu. Hendaklah dia tajamkan pisaunya, parangnya, dan menenangkan hewan sembelihannya. Bagus dengan hewan-hewan yang ada. Bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil, bahkan kepada orang-orang kafir. Para ulama kita membagi orang-orang kafir menjadi empat. Ini semua sebagai bentuk indahnya Islam. Bimbingan Islam sangat mulia. Yang pertama adalah kafir zimmi. Orang-orang kafir yang tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Bergabung dengan kaum muslimin. Kayak di Indonesia ini. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kafir zimmi. Yang kedua kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. mereka di negaranya masing-masing punya hubungan baik dengan negara muslimin, hubungan dagang, hubungan ekonomi, hubungan pendidikan, dan segala macamnya. Ada kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin dengan visa resmi, dubes-dubes mancanegara, turis-turis asing mancanegara yang datang untuk belajar ke tempatnya kita, datang untuk event-event, entah event budaya, sosial, politik, olahraga, dan segala macamnya. Resmi masuk dengan visa. Tiga jenis orang kafir ini, kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam tidak boleh diganggu. Tidak boleh disakiti. Apalagi dibunuh. Rasul mengancam dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, meliputi kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, barang siapa yang membunuhnya di luar perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Diancam tidak akan mencium bau surga. Baunya saja enggak kecium. Apalagi memasuki. Itu menunjukkan indahnya Islam. Mereka baru bisa diberi pelajaran, dihukum dan semisalnya. Ketika mereka mengganggu kaum muslimin. Menyakiti kaum muslimin. Meresahkan kaum muslimin. Melecehkan kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Selama mereka baik, maka kita baik dengan mereka dalam perkara duniawi. Tidak diganggu, tidak disakiti, tidak dianiaya, apalagi dibunuh. Dan yang keempat, kafir harbi. Orang kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin, membenci kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Inilah yang harus kita perangi bersama dengan penguasa kita, kaum muslimin. Ini semuanya menunjukkan kepada kita semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, betapa Islam yang kita peluk ini. Islam yang begitu indah. Wajib kita syukur. Islam ini memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya bagi para pemeluknya untuk menikmati dunia ini. Islam hanya memberikan batasan-batasan. Aturan-aturan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menghalalkan, yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Halal untuk kalian. Maka Islam punya kaidah, segala bentuk makanan, segala bentuk minuman, segala bentuk pakaian, hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Sampai ada nafs dalil yang mengatakan keharamannya atau larangannya. Selama tidak ada nafs pelarangan, halal. Mau minum air putih, mau susu, mau teh, mau kopi, mau kopi susu, dan yang lain-lainnya. Semuanya halal. Kecuali yang diharamkan dalam Islam. Islam memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin untuk berniaga dengan berbagai macam akad, berbagai macam sistem, selama tidak ada pelarangan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Luar biasa. Begitu indah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam yang selama ini kita perlu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang memeluk agama Islam, yang sekarang sudah tahu bagaimana indahnya Islam, bagaimana rahmatnya Islam, itu tidak cukup hanya semata-mata mengaku sebagai saya Muslim. Tidak cukup dengan semata-mata KTP kita tertulis KTP Islam, agamanya Islam. Tidak cukup dengan semata-mata itu. Memeluk agama Islam, menjadi seorang Muslim, itu memiliki sekian banyak konsekuensi. memiliki sekian banyak kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling utama, yang paling pertama ialah mengilmui, mengkaji Islam ini. Malu, Pak. Jadi seorang muslim tapi tidak ngerti Islam itu apa. Malu kita jadi seorang muslim tapi tidak mengerti bagaimana bimbingan Islam. Malu kita jadi seorang muslim wudu aja tidak ngerti. Sholat tidak tahu bagaimana kaifiahnya. Malu kita. Rasul mewajibkan masing-masing kita untuk mengkaji Islam ini. Beliau mengatakan dalam sabdanya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama, ilmu tentang Islam, wajib atas setiap orang yang muslim. Ilmui. Jangan merasa bangga menjadi seorang muslim, tetapi mohon maaf dia jahil, tidak mengerti apa-apa tentang keislamannya. Apa Islam itu? Wallahu a'lam bishawab. Cik mending bisa ngomong wallahu a'lam bishawab. Ono bahasa Arab titik. Sangat siapa? Bagaimana akhlak Islam? Waduh, enggak tahu saya. Ya, katanya bapak saya dulu begini. Loh, kamu tuh beragama, berakhlak dengan dasar apa kata bapakmu atau apa katanya Allah dan Rasulnya? Apa kata Allah dan Rasulnya? Apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran? Apa yang disabdakan Rasul dalam sunnahnya? Itu Islam. Pelajari. Kaji Al-Quranul Karim. Kitab suci kita. Kaum muslimin. Kaji Al-Quran. Kaji hadisnya Rasul. Pahami dengan pemahaman para ulama kita yang terkemuka. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ulama-ulama yang terkemuka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lainnya. Pelajari. Itu konsekuensi kita dalam berislam. Malu kita, jadi seorang muslim, tapi tidak mengerti Islam itu apa. Kaji. Yang kedua, amalkan setelah itu. Sekian banyak ayat Al-Quran, sekian banyak hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amal saleh secara umum. Di antaranya saya bacakan tadi ayatnya. Juga menjelaskan tentang keutamaan berbagai macam amal, amal per amal, ibadah per ibadah, dikasih keutamaannya, dikasih fadilahnya, itu semua tujuannya untuk diamalkan. Bukan untuk di ketahui sebagai wacana saja. Beramal. Kita punya ilmu, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, harus paham bagaimana tata cara wudu. Supaya wudunya benar. Harus paham bagaimana salat yang benar. Harus paham bagaimana puasa yang benar. Harus mengerti hartanya ada zakatnya apa enggak. Bagaimana zakat itu? Apa yang dikeluarkan? Berapa pengeluarannya? Kepada siapa saya keluarkan? Harus paham. Puasa harus tahu bagaimana cara puasa yang benar. Berangkat haji harus tahu bagaimana manasik yang benar. Berangkat umroh harus tahu bagaimana umroh yang benar. Kepingin doa harus tahu bagaimana adab-adab doa. Demikian seterusnya. Harus tahu dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah kamu yakini. Ibadah kamu kerjakan. Muamalah, adab dan akhlak kamu miliki, kamu tunjukkan dalam kepribadian kamu. Itu konsekuensi sebagai seorang muslim. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Terlalu banyak orang-orang yang mengaku dirinya muslim, tapi tidak pernah kenal yang namanya masjid. Ya Pak ya. Tuh, ya Pak ya. Nah. Yang jamaah di masjid ini banyak. 1, 2, 3, sampai 4 shof tadi yang laki-laki. Berapa jumlahnya? Paling ratusan. Puluhan, 100 lah. Dalam keadaan kaum muslimin yang ada di tempat ini, jumlahnya ribuan. Tidak kenal yang namanya masjid. Tidak kenal yang namanya shof berjamaah. Bahkan sebagian mereka tidak kenal yang namanya sholat. Ada yang kenal kembang kempis Senin Kemis sholatnya itu kalau lagi semangat ya, kalau tidak enggak. Tapi dia bangga, saya Muslim pak, saya Muslim. Ini Muslim yang model apa ini? Kalau Anda itu Muslim, Anda itu tahu apa itu Islam. Anda tahu bagaimana ilmu-ilmu Islam. Anda bisa mengamalkan Islam. Ya Allah, amalkan. Ilmui, amalkan. Barakallahu fiik. Yang ketiga, sampaikan kepada masyarakat, dakwahkan sesuai dengan batas ilmu kita masing-masing. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Dengan batas ilmu yang kita miliki. Yang kita sampaikan itu ilmu. Ayat Al-Quran. Ini terjemahnya. Ini tafsirnya yang sahih. Ini hadis Rasul. Ini penerjemahannya yang benar. Ini maknanya yang sahih. Itu ilmu. Sampaikan. Supaya kaum muslimin yang lain ikut memahami dengan benar agama ini. Supaya kaum muslimin yang lainnya ikut bisa mengamalkan Islam yang mulia ini. Ilmui, amalkan, dakwah. Konsekuensi yang keempat, pahami, kenali, mahasinu hadzal din, keindahan agama Islam yang mulia ini. Supaya kita semakin mantap di dalam memeganginya. Semakin mantap untuk mengilmuinya. Semakin mantap untuk mengamalkannya. Semakin mantap menyampaikannya kepada orang lain. Karena kita tahu indahnya agama ini. Kita tahu kelebihan-kelebihannya. Fadilah-fadilahnya. Ngomongnya itu lebih enak kepada orang luar. Kepada masyarakat umum. Terkait dengan indahnya Islam. Dan akan terpatri dalam jiwa kita. Dalam dada kita. Mahabbatul Islami wal Muslimin. Kecintaan Islam wal Muslimin. Karena kita tahu tentang keindahan Islam. Yang kelima, amalkan Islam itu sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Islam itu datangnya dari Allah azza wajalla. Yang menyampaikannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah memberikan kepada Rasulnya dua wahyu. Al-Quranul Karim, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau. Islam ini telah disampaikan, telah diamalkan langsung oleh Rasul dan para sahabat. Maka Islam itu di dalam pengamalannya, di dalam penyampaiannya, dalam mengaplikasikannya harus sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengotak-atik Islam. Semuanya telah sempurna dan jelas. Ayatnya dalam Al-Quran, hadisnya dalam sunnah Rasul, keterangan para ulama dalam karya-karya mereka komplit. Tidak boleh ada yang nambah-nambahi. Tidak boleh ada yang ngurang-ngurangi. Dan yang semisalnya. Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna muhammadan khana risalah fa inna allah tabaraka wa ta'ala yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina fama lam yakun yawma idzin dina falayyakun al-yawma din. Beliau mengatakan barang siapa yang mengada-adakan cara baru di dalam berislam yang dia pandang baik, barang siapa yang mengada-ada cara-cara baru dalam berislam yang dia pandang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi kita Muhammad telah berkhianat. Karena Allah mengatakan, aku telah sempurnakan pada hari ini. Aku telah sempurnakan agama kalian. Telah sempurna. Kalau ada orang yang membuat cara-cara baru, ritual-ritual baru, yang tidak ada contoh Rasul padanya, itu berarti dia telah menuduh Rasul khianat. Agama telah sempurna. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, segala sesuatu yang pada zaman Rasul bukan termasuk agama, hari ini pun juga bukan termasuk agama. Maka yang namanya agama Islam, yang sesuai dengan bimbingan Rasul pada masa itu dan para sahabat. Sampai sekarang kita amalkan, kita ilmui, kita amalkan, kita aplikasikan, kita wujudkan sesuai dengan apa yang diwujudkan pada masa itu oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak diperkenankan dalam Islam ini untuk mengedepankan akal. Tidak boleh dalam Islam itu untuk mengedepankan pendapat pribadi. Tidak boleh dalam Islam mengedepankan perasaan. Dalam Islam semuanya jelas. Allah berfirman demikian dalam Al-Quran. Rasul demikian bersabda dalam hadisnya. Demikian kata para ulama. Al-Quran dan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu baru namanya muslim. Betul-betul dia berislam dengan sesungguhnya. Islamnya bukan ikut-ikutan. Islamnya bukan apa kata orang. Islamnya bukan abangan. Islamnya bukan KTP. Islamnya bukan karena daerahnya muslimin. Tapi betul-betul dia berislam. Tahu apa itu Islam. Mengerti bimbingan Islam. Dan dia wujudkan dalam keseharian. Yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, konsekuensi kita sebagai seorang muslim ialah kita dituntut untuk menampilkan Islam. Menampilkan Islam seindah mungkin, seindah Islam itu sendiri. Kita menampilkan Islam sebagaimana Ar-Rasul dan para sahabatnya menampilkan wajah Islam yang begitu indah. Yang begitu rahmah. Yang begitu menyenangkan, yang mempesona. Jangan sampai gara-gara perbuatan kita, gara-gara ucapan kita, gara-gara akidah kita, kita mencoreng-moreng muka Islam. Kita menghancurkan Islam dari dalam. Jangan. Ini kewajiban kita semua dan bersama-sama kaum muslimin rahimakumullah. Tampilkan Islam dengan wajahnya yang begitu indah. Wajah Islam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bimbingan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang paling terakhir, kita senantiasa berdoa kepada Allah azza wajalla, semoga Allah subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas keislaman kita, di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. InsyaAllah akan husnul khatimah, di atas khatimah yang bagus ketika orang itu mati di atas keislamannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga Allah membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu untuk bisa mengkaji Islam dengan benar, membukakan untuk kita pintu-pintu amal yang memudahkan kita untuk beramal soleh kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah di atas Islam yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada waktu 7 menit sampai jam 7. Iya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan dan pertanyaannya mudah. Barakallahu fiikum. Monggo, Pak. Islam mengajarkan bahwa kita harus Masya Allah, pertanyaannya bagus, mendalam. Tadi yang saya sebutkan terkait dengan masalah orang-orang kufar ialah penggambaran bahwasanya Islam itu mengajarkan keadilan. Jadi itu bahasa saya, mengajarkan keadilan dalam sikapi orang-orang kafir. Saya enggak mengatakan Islam mengajarkan kasih sayang kepada orang kafir. Bedakan antara kalimat keadilan dan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu untuk kaum muslimin, kalau keadilan untuk muslim dan yang non muslim. Itu yang pertama. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana dengan ayat Allah Azza wa Jalla yang menyatakan tentang sifatnya kaum mukminin, mereka itu adalah asyiddaa wal kuffar rahamau bainahum. Sikap tegas keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Jawabannya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Sikap tegas yang bisa kita wujudkan ialah sikap memegangi prinsip kita sebagai muslim. Kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagiku agamaku. Saya muslim, Anda non-muslim. Itu akan terwujud dalam sekian banyak praktek amaliyah. Ketika kaum kufar dari berbagai macam agama yang ada mengadakan ritual-ritual ibadah, kita sebagai muslim tidak ikut. Di sini tidak ada pembahasan toleransi antar umat beragama. Di sini kita harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Itu ritual agama Anda. Kami sebagai muslimin tidak boleh mengikutinya. Di antara contohnya. Contoh yang paling jelas adalah ketika terjadi dan ada syariat berjihad fi sabilillah. Ketika ada syariat berjihad fi sabilillah. Barakallahu fiikum. Ketika ada lah ya. Kalau belum ada ya belum ada. Maka di situ kita akan menunjukkan sikap tegas kita kepada orang kafir. Harbi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membenci kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, kita akan lawan mereka dalam front jihad fi sabilillah yang syar'i. Ingat, yang syar'i. Jihad yang syar'i itu jihad yang dikomando oleh penguasa kita, pemerintah kita. Yang dilawan itu kafir harbi. Bukan kafir zimmi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'man. Itu dengan komando dari penguasa kita. Kalau ada yang syar'i, jihad yang syar'i, maka kita terjun di dalamnya, kita menunjukkan sikap tegas kita kepada mereka orang kafir yang harfi dengan cara memerangi mereka. Barakallahu fikum. Sehingga bedakan. Ada perkara-perkara yang mana Islam mewajibkan kita untuk bersikap adil kepada mereka. Seperti yang saya gambarkan tadi. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin, dijaga. Enggak boleh diganggu, enggak boleh dianiaya, enggak boleh disakiti, enggak boleh dibunuh. Ingat bahasanya, enggak boleh dibunuh. Tidak ada bahasa disayangi, itu enggak ada. Terkait dengan sayang menyayang itu untuk kaum muslimin. Barakallahu. Tapi ketika mereka mengganggu kaum muslimin, tunjukkan sikap tegas kita. Alakum dinukum waliyad. Barakallahu. Sehingga ayat ini ada penempatannya, keterangan yang disampaikan tidak ada penempatannya lagi. Dan kita mengamalkan sesuai dengan penempatan masing-masing yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh para ulama. Ada kalanya kita bersikap adil, ada kalanya bersikap tegas. Masing-masingnya sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada 4 menit. Gimana? Oh, Masya Allah. Iya. Itu juga pertanyaan yang real. Perkara yang tidak bisa kita pungkiri, dikarenakan memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakan, di dalam tubuh kaum muslimin terdapat berbagai macam warna dan corak. Bahasanya dia banyak yang namanya pemahaman-pemahaman, sekte-sekte, dan segala macamnya yang menyimpang, yang mengaku sebagai muslim. Rasul memberitakan dalam sabdanya yang sahihah, datang dari banyak sahabah, kata Rasul SAW, وَسَتَفْتَيْقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ala 73 firqatan kulluha finnar ila wahida. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini yang pertama, real. Rasul memberitakan memang ada perpecahan dalam tubuh Islam, warna-warni dalam tubuh Islam, perkara yang tidak mungkin kita ingkari, perkara yang tidak mungkin kita satukan. Sudah dari sononya Rasul mengatakan 73 warna, 73 sekte dan kelompok. Tapi yang penting di sini, barakallahu fikum, ialah Rasulullah SAW menyebutkan solusi. Beliau mengatakan kulluha finnar, semua di neraka kecuali satu. Ditanyakan oleh para sahabat, siapa yang satu itu? Rasul menjawabnya dengan tegas, dengan gamblang dalam sebuah riwayat. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku di atasnya dan para sahabat. Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Sehingga jangan tolah-toleh. Islam itu lurus, siratal mustaqim. Ini firman Allah, ini sabda Rasul. Dan keterangan para sahabat dan para ulama. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Lurus. Jangan toleh-toleh. Kok ada warna yang lainnya ya, menyilaukan. Jangan toleh. Siratal mustaqim. Jangan toleh sebelah kiri ya. Wah, itu kayaknya semangat menggubung-gubu itu. Jangan toleh-toleh. Lurus saja. Bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya. Siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Semua kelompok, semua gerakan, semua sekte harus dinilai dengan prinsip ini. Quran, sunnah, dan para sahabat. Sesuai, ikuti. Nggak sesuai, tinggalkan. Ikuti yang benar. Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini mukadimah. Pertanyaannya, apakah kita boleh bermajlis dengan orang-orang muslim yang menceng-menceng tadi itu? Jawabannya, kalau kamu tahu mereka adalah orang yang menceng, itu bahasa menceng ya, di bahasa Jawa Timur Pak, yang menyimpang-menyimpang itu, dilarang bagi Anda untuk bermajlis dengan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kita, iman kita, agama kita. Barakallahu fikum. Jangan sama mereka, jangan masih sama mereka, jangan dengarkan ceramahnya mereka. Kita harus selektif dalam menjaga agama kita. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, memberikan nasihat, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa mengambil ilmu agama ini. Ambil dari orang-orang yang betul-betul mengajarkan kepada kita Islam yang murni, Al-Qur'an, sunnah Rasul, keterangan para ulama. Sama mereka, duduk sama mereka, ngaji sama mereka, selamat insyaallah sampai yaumul qiyamah. Barang siapa yang kemudian penasaran, tolah-toleh, jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata dia jatuh dalam penyimpangan, merasa yakin di atas kebenaran, tiba-tiba dia mati, datang yaumul qiyamah, menceng. Ternyata di yaumul qiyamah dia sesat. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini kewajiban kita semua tanpa terkecuali. Saya, Anda, Antum, Bapak, semuanya berkewajiban berislam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul, dan bimbingan para sahabat dan para ulama. Barakallahu fikum. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bisa memperpanjang waktu dikarenakan sudah masuk Isya. Takkan lebih. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.